negeri dan bangsaku yang ku sayangi. Aneka suka dan duka penempaan Tuhan telah kita jalani. Sadar tahan di tempat Tuhan agar kita jadi bijak bestari. Ikhlas bakti membina bangsa yang adil dan beradab. Dirgahayu Indonesiaku, negeri dan bangsa.